Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, sebagaimana biasa kita lanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah pertemuan ke-74, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Masih dalam pembahasan bab yang ketiga, yaitu Nawaqidut Tauhid, dan kita telah memulai pasal yang ketiga terkait dengan An-Nifaq Al-Akbar. Telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu definisi An-Nifaq Al-Akbar. An-Nifaq secara bahasa artinya ikhfa usyai, yaitu menyembunyikan sesuatu, wa igmaduhu. Itu secara bahasa menyembunyikan sesuatu, ya, dan menyimpannya di tempat yang tidak terlihat. Adapun secara istilah, sebagaimana sudah kita sampaikan, nifaq adalah an yazharul insanu al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari, adalah ketika seseorang menampakkan seolah-olah dirinya beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar, tetapi dia menyimpan di dalam hatinya, di dalam batinnya, sesuatu yang bertentangan dengan rukun iman atau bertentangan dengan salah satunya. Kita sudah sebutkan contoh-contoh dari keyakinan di dalam hati yang bertentangan dengan akidah, baik di bab syirkul akbar ataupun di bab al-kufru al-akbar. Adapun terkait dengan hukumnya, sudah kita sampaikan bahwa hukum nifaq akbar adalah sama dengan hukum asyirkul akbar dan al-kufrul akbar, yaitu dianggap bukan bagian dari umat Islam. Ya, kalau memang orang munafik, ya memang orang munafik itu asalnya mereka hanyalah pura-pura masuk Islam. Dan kita terakhir sudah membacakan a'malul munafiqin al-kufriyah, amal-amal orang-orang munafik yang bersifat kekafiran. Yang pertama adalah mereka itu istihza'u billahi wa bi rasulihi wa bil Qur'an. Mereka biasa memperolok-olok Allah, memperolok-olok Rasul, dan memperolok-olok Al-Qur'an. Sebagaimana yang Allah abadikan dalam surat At-Taubah ayat ke-65. Yang kedua, mereka berani mencela Allah Subhanahu wa taala, mencela Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mencela keduanya, mencela Allah dan Rasulnya. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 58. Itu sudah kita baca. Yang ketiga, al-i'radu an dinil Islam. mereka berpaling dari ajaran-ajaran Islam, dari syariat Islam, dari perintah Allah dan Rasulnya. Wal amalu ala ibadin nasi anhu. Dan mereka bekerja untuk menjauhkan manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wa ala adami at-tahakumi ilaihi. Dan mereka bekerja agar manusia tidak menjalankan hukum-hukum Allah, tidak menjalankan syariat Allah, tidak menjalankan aturan-aturan Islam. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-61. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, ta'alu, datanglah kemari untuk kita menjalankan apa-apa yang Allah turunkan dan menjalankan apa-apa yang Rasul perintahkan, ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Maka engkau akan mendapatkan orang munafik akan mencegah hal itu ya dengan sekuat-kuatnya. Itu yang ketiga. Mereka biasa berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka berpaling dari ajaran Islam. Yang keempat adalah at-tahakumu ilal kuffar. Orang-orang munafik ketika mereka berpaling dari aturan Islam, berpaling dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang sama para pemirsa Niaga TV, mereka akan berhukum mengambil aturan dari aturan orang-orang kafir, dari aturan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau menjalankan aturan Allah. Mereka tidak mau menjalankan ketentuan-ketentuan Allah. Tapi anehnya, orang yang mengaku muslim ini malah lebih memilih aturan-aturan yang berasal dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kontradiktif yang begitu luar biasa. Mereka tidak mau menjalankan aturan Allah, tetapi di waktu yang sama mereka mengambil aturan-aturan yang berasal dari orang-orang Yahud, berasal dari orang-orang Nasara, berasal dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di waktu yang sama mereka merasa diri mereka beriman. Ya, mereka mengaku-ngaku sebagai seorang muslim. Ini di antara al-a'mal al-kufriyah ladal munafiqin. Amal-amal kekafiran yang biasa dilakukan oleh orang-orang munafik. Wal hirsu ala tatbiq qawaninihim. Orang-orang munafik itu bersemangat sekali untuk menerapkan undang-undang yang berasal dari ya orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mufaddalan laha ala hukmillah. Dan mereka lebih mengutamakan hukum itu dibandingkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 60, alam tara ilal ladzina yazumuna annahum amanu bima unzila ilaika wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kalian tidak melihat, tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu ya Rasulullah dan kepada apa yang diturunkan kepada sebelum engkau ya Rasulullah, yuriduna ayyatahakamu ila tagut. Tetapi mereka mengaku beriman dan di waktu yang sama mereka lebih memilih berhukum kepada hukum tagut. Apa itu hukum tagut? Semua hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, semua hukum yang menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala. وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. Padahal mereka itu telah diperintahkan oleh Allah untuk mengingkari hukum-hukum tagut tersebut, yaitu semua hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُدِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Dan setan itu hendak menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Ini amal mereka yang keempat. Ya, mereka melakukan tahakum, yaitu berhukum kepada hukum-hukum orang-orang kufar, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka bersemangat luar biasa untuk menerapkan undang-undang tersebut di waktu di mana mereka mengaku beriman, tetapi mereka memalingkan diri mereka dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Yang kelima, para pemirsa Niaga TV, i'tiqadu sihhatil madzahib al-haddamah wa da'watu ilaiha ma'a ma'rifati haqiqatiha. Di antara amal-amal orang-orang munafik adalah mereka meyakini kebenaran mazhab-mazhab atau aliran-aliran yang merusak. Ini yang paling berbahaya dari perbuatan orang munafik. Mereka akan menjadi pembela pemikiran-pemikiran yang menyimpang, aliran-aliran yang bertentangan dengan agama dengan segala corak dan bentuknya. Wa da'watu ilaiha, bahkan mereka akan menyuruh manusia untuk mengikuti pemikiran tersebut. Ma'rifati haqiqatiha, padahal mereka tahu hakikat dari pemikiran tersebut. Ini yang luar biasa. Ya. Orang-orang munafik itu, ini yang kita katakan sangat berbahaya. Di waktu mereka menyerang umat Islam, di waktu mereka selalu mencari kesalahan-kesalahan umat Islam, ya, di waktu yang sama mereka menjadi pembela terdepan atas semua aliran-aliran yang menyimpang, atas segala macam pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan heran kalau ajaran agama diterapkan oleh masyarakat sedikit demi sedikit, maka mereka akan kepanasan. Mereka akan kepanasan. Ya. Mereka akan membuat satu perang opini di media bahwa ini adalah tanda-tanda kebangkitan radikalisme, tanda-tanda macam-macam dibuat. Tetapi ketika muncul aliran-aliran sempalan, aliran-aliran yang menyimpang di dalam agama Islam, ya, meyakini ada nabi yang lain selain Islam, selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau misalnya aliran yang mencela para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, aliran Syiah atau aliran sekuler, aliran-aliran apa namanya Almaniyah atau Wataniyah, macam-macam, ya, maka mereka orang-orang munafik akan berada di bagian barisan terdepan di dalam membela aliran-aliran yang menyimpang tersebut. Di sini dikatakan wa min hadhihi al-madhahib, dan di antara mazhab-mazhab tersebut, majadda fi hadzal asr min madhahib hiya fi haqiqatiha harbun lil Islam, adalah munculnya kelompok-kelompok, ya, di akhir di zaman kita ini, yang sebenarnya pada hakikatnya kelompok-kelompok ini muncul untuk memerangi Islam, ya. Wa da'watun lil ijtima'i ala ghairi hadihi, dan tujuan dari kelompok ini adalah ingin mengajak bersatu di atas selain petunjuk Islam, selain petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ada, kalau di Arab itu gerakan qaumiyah wal wataniyah. Apa itu gerakan qaumiyah? Gerakan apa namanya? Kaum itu bangsa, gerakan kebangsaan, ya, dan gerakan nasionalisme, tetapi pemahaman mereka sangat sempit sekali. Ya, ini adalah slogan-slogan orang-orang yang sebenarnya sekuler, tidak suka dengan syariat, ya, tetapi agar masyarakat tertipu dengan gerak mereka, mereka namakan gerakannya qaumiyah al-wataniyah, gerakan kebangsaan dan nasionalisme. Padahal di balik itu setiap kali ada fenomena di mana para pemuda atau masyarakat kembali kepada Islam, ya, berusaha mempelajari Islam, langsung mereka berusaha untuk memadamkan cahaya tersebut. Nah, ini mereka namakan gerakan mereka qaumiyah al-wataniyah. Fakathirun minal munafiqin fi hadzal asri mimman yusammuna ilmaniyin aw hadafiyin aw qaumiyin. Banyak hari ini ya orang-orang munafik yang menamakan dirinya kami adalah ilmaniyin. Ilmaniyin itu kalau bahasa kitanya apa? Sekuler, ya. Islam, dia kalau dikatakan keluar dari Islam, dia enggak mau. Tetapi dia memiliki pemahaman yang sangat berbahaya, bahwa Islam itu hanyalah ibadah antara seorang hamba dengan Allah. Adapun kalau kita sudah bicara politik, bicara ekonomi, bicara hubungan bermasyarakat, jangan bawa-bawa agama. Orang-orang sekuler, ya. Ya'rifuna haqiqata hadhihi al-madhahib wa yad'una ila al-ijtima'i ala hadhihi ar-rawabit al-jahiliyah, dan mereka hendak mengajak manusia untuk berkumpul, bersatu di atas ikatan-ikatan jahiliyah. Dahulu pada masa Rasulullah ada sebagian sahabat yang berteriak ya lal ansar, lalu ada yang berteriak ya lal muhajirin, wahai orang-orang Ansar. Ketika ada satu orang dari kalangan Ansar yang terlibat konflik dengan orang-orang Muhajirin, maka orang Ansar ini berteriak ya lal Ansar, wahai orang-orang Ansar. Di waktu yang sama laki-laki yang lain berkata ya lal Muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin. Mereka saling memanggil kaum mereka, mereka saling memanggil kelompok mereka. Maka melihat kondisi itu Nabi Muhammad berkata, abidah wal jahiliyah wa ana baina azhurikum. Apakah kalian ingin menyeru fanatisme-fanatisme jahiliyah sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kalian? Abidah wal jahiliyah wa ana baina azhurikum. Apakah kalian hendak menyeru manusia kepada seruan-seruan jahiliyah, kepada fanatisme-fanatisme jahiliyah, wa ana baina azhurikum, sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kalian? Itu yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada saat itu yang membangun fanatisme, nah, ikhwah, orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, dan damaikanlah perselisihan di antara saudara kalian. Ya, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathali jasadin wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a sa'irul jasad bisahari wal humma. Orang Islam itu ibarat satu tubuh. Kalau ada satu bagian yang merasakan sakit, maka bagian tubuh yang lain akan kesakitan. Ya, tidak akan bisa tidur dan akan merasakan demam. Itulah perumpamaan yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi batasan yang sudah ditentukan oleh syariat dihancurkan oleh orang-orang munafik. Berusaha dipadamkan oleh orang-orang munafik. Itu yang kelima. Yang keenam, ma'asyiral muslimin, munasaratul kuffar. Orang-orang munafik itu mereka tolong-menolong dengan orang kafir. Mu'awanatuhum alal muslimin. Dan orang munafik akan menolong orang-orang kafir di dalam menyerang umat Islam. Mereka menolong orang kafir. Mereka membantu mereka, membantu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, alal muslimin. Ketika berhadapan dengan orang Islam. Mahabbatan lahum warabatan fintisarihim alal muslimin, Mereka mencintai orang-orang tersebut dan berharap orang-orang kafir itu menang di atas orang-orang Islam. Ah, ini munafik jelas. Ini jelas-jelas munafik. لِأَنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي حَقِيقَتِهِمْ كُفَّارٌ. Karena orang munafik itu sebenarnya secara hakikatnya mereka adalah orang-orang kuffar. فَهُمْ يُنَاصِرُونَ إِخْوَتَهُمْ. Dan apa yang mereka lakukan itu adalah mereka menolong saudara mereka, teman mereka seagama. Minal kuffar, dari kalangan orang-orang kuffar alal muslimin. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman-teman kalian, sebagai pemimpin-pemimpin kalian, sebagai sahabat-sahabat kalian. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka adalah penolong, sebagian mereka adalah teman, sebagian mereka adalah pemimpin untuk sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Dan barang siapa di antara kalian yang berloyalitas kepada mereka, sungguh orang itu termasuk ke dalam golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Fataral ladina fi qulubihim maradun yusari'una fihim. Kalian akan melihat orang-orang yang di hatinya ada penyakit, yaitu munafik. Yusari'una fihim, bersegera untuk mendatangi orang-orang kafir. Wa yaquluna nakhsha an tusibana da'irah. Mereka berkata, mereka beralasan, kami khawatir akan ditimpa da'irah, musibah. Fa'asallahu an ya'tiya bil fath. Dan mudah-mudahan Allah mendatangkan kemenangan untuk orang-orang yang beriman. Au amrin min indihi, atau Allah mendatangkan ketetapan dari sisinya. Fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Sehingga orang-orang munafik itu akan ini kalau kita lihat luar biasa, kenyataannya begitu luar biasa. Ya. Bagaimana orang-orang munafik itu galak kepada umat Islam. Kasar terhadap umat Islam. Tetapi sayang dan berlemah lembut kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, izharul farah wal istibshar indal intisaril kuffar. La haula wala quwata illa billah. Orang-orang munafik itu akan menampakkan kebahagiaan. Mereka merasa mendapatkan kabar gembira atas kemenangan orang-orang kafir. Wa indama yusibul muslimina hazimatan ay au ayya dararin. Dan mereka berbahagia, senang, berpesta pora ketika mendengar umat Islam dikalahkan atau ketika mendengar umat Islam ditimpa keburukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Ali Imran 119-120. Allah katakan, "Ha antum ula'i tuhibbunakum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitab kullih." Tetapi begitulah kalian, kata Allah, "Ha antum ula'i tuhibbunahum." Kalian mencintai mereka, tetapi mereka tidak mencintai kalian. Wa tu'minuna bil kitab kullih. Bukankah kalian wahai orang-orang Islam mengaku beriman kepada Alkitab seluruhnya, Al-Qur'an? Wa idza laqukum qalu amanna. Apabila orang-orang munafik itu bertemu dengan kalian, mereka berlagak beriman. Wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghaiz. Tetapi kalau mereka berlalu meninggalkan kalian, mereka akan gigit jari mereka karena saking bencinya kepada kalian. Qul mutu bighayzikum. Katakanlah, matilah kalian dengan kebencian kalian. Innallaha alimum bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang kalian simpan di hati kalian. In tamsaskum hasanatun tasu'hum. Apabila kalian orang-orang yang beriman mendapatkan kebaikan, mendapatkan kemenangan, ya, bersatu padu, tasu'uhum, itu akan menyakiti mereka. Sakit mereka melihat kalian menang, wahai orang-orang yang beriman. Orang munafik itu akan kesakitan, akan bersedih melihat kalian menang, melihat kalian kuat wahai umat Islam, melihat kalian bersatu wahai umat Islam. Wa in tusibka wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha. Tetapi kalau kalian ditimpa keburukan, ya, maka mereka yafrahu biha, bertepuk tangan, bersorak bahagia melihat musibah yang menimpa kalian. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau seandainya kalian berusaha bersabar dan meningkatkan ketakwaan kalian kepada Allah, maka tidak akan menimpa kalian keburukan mereka. Innallaha bima ya'maluna muhit. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha apa namanya menguasai apa-apa yang kalian ketahui atau apa-apa yang mereka kerjakan. Allah menguasai, ya, apa-apa yang mereka kerjakan. Oleh karenanya dikatakan di sini walihadza tajid minhum fi hadzal asri man la yaqtarif limusabil muslimin fi ayyi makan. Oleh karenanya orang-orang munafik itu paling tidak peduli dengan penderitaan umat Islam. Ya, mereka tidak peduli sama sekali. Ketika ada musibah di negara-negara Islam, mereka katakan di kita juga masih banyak yang miskin. Tapi yakinlah, orang miskin yang ada di negara kita pun gak akan mereka bantu. Itu hanyalah alat. Musibah di Somalia, ada musibah di Yaman, ada musibah di negeri-negeri Islam. Untuk apa kita sibuk berdonasi untuk mereka? Di negeri kita saja masih banyak yang miskin. Kaum miskin di negeri kita. Munafik. Ya, munafik. Kalau kita memberikan donasi yang besar, mereka akan katakan riya. Tapi kalau kita berikan sesuatu yang sedikit yang kita mampu, mereka katakan Allah enggak perlu sesuatu yang sedikit seperti itu. Munafik. Dalam daging. Munafik ini duri dalam daging. Yang kedelapan, mereka adalah orang-orang yang suka mencela dan suka menghina. Ya, mereka suka mencela dan suka menghina para ulama. Suka menghina dan mencela orang-orang yang berjuang, ya, di tengah-tengah masyarakat, ya, guru-guru agama, orang-orang yang menjalankan agama, yang mengajarkan ilmu syariat, itu mereka cela, mereka hina, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 13. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana sufaha. Apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kalian sebagaimana manusia beriman, yaitu para sahabat Nabi, maka mereka menjawab anu'minu kama amana sufaha. Apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang yang lemah akal itu beriman? Para sahabat dicela sebagai orang-orang yang lemah akal oleh orang-orang munafik. Yang kesembilan, yang terakhir, madhu ahlil kufur. Orang munafik itu paling senang memuji-muji orang-orang kafir, ya. Memuji-muji tokoh-tokoh kekafiran. Itu mereka senang. Ya. Dan mereka senang memuji para pemikir-pemikir yang tidak beriman kepada Allah. Wa nashru ara'ihim al-mukhalifah lil Islam. Dan mereka bersemangat untuk menyebarkan di tengah-tengah masyarakat pemikiran, ya, orang-orang, ya, ilmuwan-ilmuwan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmuwan-ilmuwan yang kafir. Terkait dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Mujadilah ayat 14, alam tara ilal ladina tawallau qauman. Tidaklah kalian memperhatikan orang-orang yang berloyalitas dengan satu kaum. Ghadiballahu alaihim. Ya, kepada satu kaum yang Allah murkai. Jadi ada di antara orang yang mengaku beriman, tapi dia berloyalitas kepada orang-orang yang dimurkai oleh Allah.

Ada yang berpendapat materi khutbah Jumat jangan menyampaikan bab fikih. Pendapat yang lain, bukankah syariat Islam ini semua ilmu fikih? Bagaimana pendapat? Allah alam bisawab ya. Tentunya khutbah Jumat menurut saya ya kita pilih yang paling relevan untuk apa namanya yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, dan itu bisa disesuaikan dengan waktu, keadaan, kondisi ya. Bisa disesuaikan dengan waktu ya. Misalnya menjelang Ramadan ya kita khutbah tentang keutamaan Ramadan. Ya kita di momentum Muharram misalnya berkhutbah tentang momentum hijrah Nabi, tidak masalah. Ketika ada di masyarakat kita fenomena perzinahan, kita berkhutbah tentang perzinahan. Ketika ada momentum banyak masyarakat yang seolah abai dengan masalah sholat, kita sampaikan tentang sholat, kedudukannya dalam Islam, hukum orang-orang yang meninggalkannya. Jadi kondisional. Apakah boleh masalah fikih diangkat ke khutbah Jumat? Tidak masalah, pada batas-batas batas-batas yang sifatnya umum, tidak terlalu terperinci, bisa saja kita angkat. Misalnya saya di bulan Sya'ban, boleh tidak saya mengkaji tentang masalah puasa di bulan Sya'ban? Itu kan masalah fikih. Atau misalnya saya mengkaji tentang masalah pentingnya berkurban, apa hukum berkurban, aturan-aturan terkait dengan, enggak ada masalah. Baik masalah fikih, ataupun masalah akidah, ataupun masalah akhlak. Tetapi yang terpenting menurut saya, hendaknya kita hidup bersama masyarakat. Hidup bersama masyarakat itu artinya hidup dengan realitas mereka. Apa yang mereka butuhkan dari agama ini? Ya. Jangan sampai misalnya mereka banyak yang terjerat dengan riba, kita malah membahas tentang masalah apa akhlak, tentang apa namanya tawadu misalnya. Ya sampaikan masalah riba tersebut. Mereka banyak yang melalaikan sholat, sampaikan masalah pentingnya sholat. Jadi kita hidup dengan masyarakat. Hidup dengan masyarakat artinya kita berada dalam kesulitan mereka. Kita memahami tantangan-tantangan yang ada di hadapan mereka. Kita memberikan gambaran pandangan Islam tentang masalah ini bagaimana. Ini bentar lagi akan ada tahun baru. Kita jelaskan, wahai kaum muslimin, hakikatnya begini, begini. Dan begitu seorang da'i harus bisa menempatkan dirinya sebagai salah satu bagian dari anggota masyarakat. Allah alam bisab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Lukman di Madinah, ya, Mandailing Natal. Kita kerja tukang jahit. Apakah termasuk tolong-menolong dalam kesyirikan bila kita menjahitkan kain tempat ajimat orang tersebut, sedangkan kita hanya mengharapkan upahnya? Betul. Kalau menjahit tempat ajimat, ya enggak boleh. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong-menolonglah dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan atas dosa dan permusuhan. Tidak boleh Bapak ya. Kalau Bapak tahu itu kantong untuk jimat, ya jangan Bapak buatkan. Bapak tolak order itu. Bahkan Bapak punya kewajiban beramar ma'ruf nahi mungkar. Allah alam bissab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallahu fiik wa fiik barakallahu. Sudah sepekan orang tua berpulang ke rahmatullah, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat yang luas untuk beliau. Saya sebagai anak terkadang merasa kalau orang tua bapak masih ada, belum meninggal. Karena waktu rahimahullah meninggal, qadarullah sakit sehari itu pun sakitnya biasa saja seperti mimpi. Apakah perasaan itu berdosa? Saya rasa tidak ya. Tidak, artinya rasa bahwa beliau lagi duduk di kursi misalnya, rasa bahwa beliau lagi di kamar atau yang lain, enggak ada masalah. Karena memang kenangan itu enggak bisa, enggak semudah itu untuk dilupakan. Bayangkan saja, kalau usia kita sekarang misalnya 35, 40, ya artinya kita 30 tahun bersama orang tua kita, 40 tahun bersama orang tua kita. Lalu satu ketika nanti dia pergi. apakah mungkin kenangan 40 tahun itu akan hilang dalam kurun waktu satu pekan, satu bulan? Saya rasa tidak semudah itu. Bayangan-bayangan, kenang-kenangan itu akan selalu muncul. Ya. Dan disitulah kita mendoakan mereka. Ya, kita mendoakan mereka. Dan itu menjadi semangat kita. Ya, untuk menjadi baik. Karena kalau kita baik, mereka pun akan mendapatkan bagian dari kebaikan tersebut. Ya. Dan kita memperbanyak berzikir, membaca Al-Quran, dan berusaha menguatkan hati kita. Ya, bahwa ini sudah menjadi ketentuan Allah. Ya, ini sudah menjadi takdir Allah, kita terima. Dan dunia hanyalah sebentar. Dunia tidak lama, para pemirsa Niaga TV. Ya, masing-masing kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita kerjakan. Jadi sekedar mengingat kenangannya, teringat dengan sosoknya, ya itu saya rasa normal-normal saja. Tinggal bagaimana kita bisa mengelola hati, bisa mengelola lisan, jangan sampai kita mengucapkan kalimat-kalimat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Ada penelpon yang masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ya, sama menanyakan masalah sholat Jumat. Baik. Iya, karena di tempat kami kan misalnya ada dua kali, jadi ada qobliyah Jumat. Sedangkan kami tidak bisa menghindari. Karena kami kan bisa beradanya di shop pertama. Karena pertama kan misalnya waktu kalau sudah diumumkan, termasuk waktu adzan itu, katakan adzan muadzin itu, waktu semasjid itu orang pada sholat semua dua rakaat. Kita mengangkati sesudah salat dua rakaat itu kan salam langsung dia Bilal itu mengangkat imam lagi buat khutbah itu. Nah, khutbah berkhutbah, kalau kan masalah khutbah berkhutbah itu sedang berdoa orang mengangkat tangan tapi sudah bisa dihindari. Kalau masalah sholat yang kopiahnya ini kami bisa karena posisi ada di depan, tapi masalah di mana? Kami minta nasihat. Baik. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umumnya qobliyah itu di masyarakat setelah azan yang pertama. Ya, artinya sebelum imam naik ke atas mimbar. Kalau menurut saya, ya, kalaupun Bapak sholat dengan niat itu sholat mutlak, tidak masalah. Karena dalam hadis dikatakan barang siapa yang sholat dua rakaat sampai imam naik ke atas mimbar, ya maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bisa Bapak, misalnya kalau Bapak khawatir ada fitnah, apalagi Bapak di shop yang paling depan, masyarakat belum paham masalah ini, mereka akan menjadi berprasangka yang tidak benar dan lain sebagainya. Ya, Bapak bisa saja misalnya 5 menit sebelum azan Bapak sholat. Allahu Akbar. Ya, sholat, sholat mutlak. Ya, ketika azan sedang dikumandangkan Bapak sholat. Selesai azan ya, atau hampir selesai azan, Bapak bangkit lagi untuk sholat. Azan belum selesai, Bapak bangkit lagi untuk sholat. Itu diperbolehkan. Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Di beberapa tempat, mohon maaf, itu menjadi sesuatu yang harus. Artinya satu masjid itu gak ada yang gak sholat. Di beberapa tempat. Tetapi kalau di perkotaan, saya lihat sudah majemuk. Misalnya kita tinggal di Jakarta. Itu sudah majemuk. Mungkin bisa kita katakan 50%-nya sholat, tetapi banyak juga yang nggak sholat. Dalam kondisi ini tentunya tidak terjadi fitnah, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya Allah bisa. Artinya Bapak bisa sholat, tetapi dengan niat sholat mutlak. Ya Allah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Abu Naf'an? Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Allah menjaga Pak Ustaz, keluarga, dan terus semuanya, Pak Ustaz. Amin. Wafiq barakallah Abu Naf'an. Silakan Abu Naf'an. Kalau doa, doain anak Pak Ustaz, jangan lupa Pak Ustaz ya. InsyaAllah Abu Naf'an, barakallah. Baik, Pak Ustaz mau nanya berkaitan pertanyaan kemarin tentang bangun dari rakaat kedua itu Pak Ustaz. Jadi kapan takdir kalau berdiri, mungkin Pak Ustaz buat udah cepat banyak selesai ini tentang bisa batal suatu kalau mengucapkan takbir tadi, itu minta tindakan juga yang saya baca. Yang kedua berkaitan bahasanya tadi Pak Ustaz tentang sifat-sifat orang munafik tadi yang Pak Ustaz sampaikan. Kalau kita di lapangan di sini, kita melihat tanda-tanda tadi ada pada diri seseorang, tapi seorang ini kata kena KTP-nya muslim Pak Ustaz, dan kalau dia sampai meninggal, apa dia punya hak untuk kita doakan dan untuk dan seterusnya pengurusan-pengurusan jenazahnya? Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi masalah perkataan Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu rahmatan wasiah, saya belum mendapatkan perkataan itu. Ya, penjelasan bahwasanya kalau kita bangkit dari sujud lalu baru mengucapkan takbir ketika kita tegak berdiri maka dianggap batal. Itu saya belum mendapatkannya. Ya, saya belum mendapatkan penjelasan tersebut. Tetapi mudah-mudahan bisa kita nanti cari apakah benar ada fatwa seperti itu, atau mungkin nanti Abu Nafan bisa membantu saya untuk mengirimkan apa namanya teks dari fatwa beliau agar kita bisa membaca apa namanya fatwa dari beliau rahimahullahu rahmatan wasiah. Tapi sampai sekarang saya belum mendapatkan fatwa tersebut. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita menemukan alamat atau tanda-tanda munafik yang sembilan yang tadi kita sebutkan pada diri seseorang, apakah kita boleh mengurus menyolatkannya? Wallahul bisawab, ini kan tanda banyak ya. Ada tanda-tanda yang memang ini terang benderang. Misalnya dia mencela Allah, mencela Rasul, ya, menghina orang-orang yang beriman, merendahkan para ulama, menentang penerapan syariat Islam, ya, lalu mendukung mazhab-mazhab yang sesat, ya, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang merusak masyarakat. Tentunya kita tidak menyolatkan mereka. Adapun masalah keluarga dekatnya menganggap dia masih muslim, itu urusan mereka. Itu urusan mereka. Tapi kita yang mengetahui sepak terjangnya, mengetahui apa sikapnya kepada kaum muslimin, mengetahui sikapnya kepada agama, ya, dia beristihza, memperolok-olok agama, dia selalu memperjuangkan apa namanya aturan-aturan yang bertentangan dengan Islam, ya, kita tidak akan menyolatkan orang yang seperti itu. Orang munafik. Ya, la tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan kalian solatkan, jangan kalian doakan, ya, orang-orang yang meninggal dalam kondisi kemunafikan. Ya, tidak, tidak boleh. Ya, Allah pun menegur Nabi Muhammad SAW ketika mendoakan orang munafik. Ya, oleh karenanya kita tidak boleh. Kalau kita melihat indikasi yang kuat bahwa dia munafik, ya jangan. Masalah nanti keluarganya menganggap dia muslim, disolatkan oleh mereka, silakan. Itu urusan mereka. Karena mereka mungkin menghukumi secara zahir bahwa dia masih sholat misalnya, walaupun dari lisannya, dari sikapnya dia telah melakukan hal-hal yang mungkin membatalkan keislamannya. Allah alam bissawab. Apakah termasuk ke dalam sifat munafik apabila pura-pura baik terhadap seseorang padahal di dalam hati kesal dan marah terhadap orang tersebut? Saya rasa enggak. Seseorang tidak suka kepada kawannya tapi dia berlagak baik, itu dia sih pintar menyimpan apa namanya kemarahannya. Dan enggak harus munafik. Enggak harus munafik. Artinya kadang kita enggak suka sama seseorang tetapi kita berusaha menampakkan akhlak yang baik kepadanya, bukan untuk menikam dari belakang, enggak, tapi ya berusaha untuk berbuat baik kepada dia walaupun sebenarnya hati kita tidak senang. Maka itu saya rasa bagian dari akhlak yang terpuji. Berbuat ihsan. Allah katakan apa namanya? Idfa billati hiya ahsan. Balaslah kejelekan kawanmu dengan kebaikan. Ya. Tidak, saya rasa itu bukan tanda munafik. Secara bahasa iya, secara bahasa mungkin betul. Dia menampakkan sesuatu tapi menyembunyikan sesuatu yang lain, itu iya. Tapi secara perbuatan, apakah itu munafik dalam pengertian syar'i? Tidak. Justru ya baik, kalau kita enggak suka sama orang, tapi kita tetap berbuat baik kepadanya, walaupun hati kita berkata, dia kan sudah jahat sama Anda, begini-begini, kok Anda masih baik saja sama dia? Nah, itu saya rasa fadilah. Itu adalah keutamaan. Allah alam bissab. Hamba Allah dari Padang. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Doa apa atau apa jawaban yang kita ucapkan ketika muazzin mengucapkan as-salatu khairu minan naum. Itu diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan membaca sodakta wa bararta. Ya, sodakta wa bararta. Ya, ada juga yang mengatakan kalau muazin mengucapkan as-salatu khairu minan naum, kita mengucapkan as-salatu khairu minan naum. Itu pendapat yang lebih kuat. Berdasarkan keumuman sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muazzin faqulu mithla ma yaqul al muazzin" atau kama qala Rasulullah. Apabila kalian mendengarkan seorang muazzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti yang dia ucapkan. Ucapkanlah seperti yang dia ucapkan. Artinya, kalau muazzin mengucapkan as-salatu khairu minan naum, definisi mengucapkan seperti yang dia ucapkan, ya kita ucapkan juga as-salatu khairu minan naum. Karena tidak ada hadis yang sahih dari Nabi terkait dengan tadi, sadaqta wa bararta. Allah alam bissab. Ada penelpon yang masuk, kita coba sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa, di mana Bapak? Pak Rashid di Jakarta Pusat. Baik, silakan Pak Rashid. Ini Pak Ustaz terkait dengan umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Baik. Dan satu saja yang masuk surga. Ini apakah menunjukkan bilangan 73 itu atau ada penjelasan lain Pak Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, pengetahuan Pak Ustaz sampai saat ini nih, sudah berapa golongan gitu Pak Ustaz yang sesat ini. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab Pak Rashid, ya barakallahu fikum. Dalam hadis dikatakan iftaraqatil yahud ala ihda wasabi'ina firqatan. Yahudi terpecah menjadi 71. Waftaraqatil nasara ala sintaini wasabi'ina firqatan. Nasrani terpecah menjadi 73. Wasataftariku ummati ala thalathin wasabi'ina firqah. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. Ya, semua mereka masuk ke dalam api neraka. Ya, tetapi para ulama menjelaskan bahwa yang 72 yang masuk ke dalam neraka itu, mereka tidak kekal di dalamnya. Mereka tidak kekal di dalamnya. Karena Nabi berkata, sataftariku ummati, umatku akan terpecah belah. Umatku akan terpecah belah. Artinya yang 72 golongan ini masih dianggap sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dikatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan dimasukkan ke dalam surga. Walaupun ada di antara mereka firqatun najiyah, kelompok yang selamat langsung masuk ke dalam surga, ada di antara mereka yang firq ad-dallah, kelompok-kelompok yang menyimpang tetapi tidak sampai keluar dari Islam. Dan itu yang banyak, yang 72 itu. Apakah itu bilangan ataukah hanya penggambaran banyaknya, saking banyaknya disebutkan 73. Wallah alam bisawab, para ulama menjelaskan bahwa yang 72 itu adalah ru'us al-firaq, kepala-kepala penyimpangan. Jadi kepala-kepalanya kalau kita hitung antara jumlahnya 70 ke atas, 72. Tapi kalau kita bicara tentang golongannya banyak sekali. Karena nanti terpecah. Banyak sekali, kelompok-kelompok itu akan banyak. Akan mungkin ratusan atau mungkin ratusan lebih atau ribuan mungkin golongan-golongan yang muncul. Tetapi golongan-golongan itu kalau kita klasifikasikan akan mengkerucut menjadi 72 kelompok besar. Apakah mungkin bisa kita tulis? Ya bisa aja ya. Kita tulis bisa saja, tetapi tentunya itu sifatnya adalah perkiraan. Ya sifatnya perkara ijtihadiyah, karena Nabi tidak menyebutkan satu demi satu siapa saja mereka. Allah alam bissawab. Hamba ya. Allah di Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Ustaz. Iya. Iya, dulu saya pernah bekerja di mana ada salah satu teman saya pulang, dia memang tidak pakai jilbab dan mungkin pakaiannya itu menyebabkan beberapa akhwat yang ada di kantor tersebut membicarakan si fulanah tersebut. Fulanah tapi tidak tahu kalau beberapa akhwat sering membicarakan gaya berpakaiannya. Saya mendengar itu, saya sendiri saat itu artinya tidak berarti menyampaikan kepuanah. Kalau dia tak dibicarakan karena mungkin pakaiannya mengundang syahwat dan lain-lain. Lalu sampai pada suatu hari saya menyampaikan kepada salah satu fulan, berarti kalau saya resign, saya mau ngasih tau fulanah, ah, aku selama ini dicarain di belakang fulanah. Tapi sampai saya resign, sampai hari ini, sampai saya putus kontak ah, semua orang-orang yang ada di kantor tersebut, saya sampai janji tersebut, itu bentuk nazak, saya berdosa, Ustaz. Itu pertanyaan, terima kasih, syukron. Baik, bisa saya tanya lagi tadi? Ya. Berdosanya kenapa tidak menyampaikan apa? Ya mungkin satu, apakah itu termasuk nazar gitu loh, karena saya menyampaikan kepada fulan. Nanti kalau aku resign, saya mau ngasih tahu. Oh, tapi enggak disampaikan. Iya, tidak disampaikan. Apakah itu termasuk nazar? Baik. Tuh. Baik. Itu saja? Iya. Sudah, iya itu aja. Baik. Baik, barakallahu fikum. Terkadang ya kita menanggapi kesalahan orang yang menyebabkan kita jatuh kepada kesalahan yang lebih jelek. Kadang kita bersikap kurang bagus. Ada orang yang tidak menjalankan syariat, lalu kita menggibah mereka. Kalau kita bandingkan antara tidak berkerudung dengan menggibah, kira-kira besar mana dosanya? Tidak berkerudung dengan menggibah, dua-duanya dosa. Artinya terkadang kita salah di dalam menyikapi kesalahan orang lain. Dalam Islam, menyikapi kesalahan itu adalah dengan beramar ma'ruf nahi mungkar, bukan dengan menggibah. Kadang ada, mohon maaf ya, dalam kehidupan kita bermasyarakat, kadang ada orang yang baru mengenal agama, dia semangat begitu luar biasa. Dia baru mengenal agama. Dia semangat begitu luar biasa. Maka dia melihat saudarinya, seorang muslimah tidak berhijab, tetapi memakai pakaian yang cenderung terbuka, dia katakan, mohon maaf, kalimat saya jelek. Anda pelacur, misalnya. Na'udzubillah ucapan itu. Maka di sini ada dua dosa. Dosa tidak berkerudung, dosa menuduh pezina. Lebih besar mana dosanya? Lebih besar orang yang menuduh wanita itu berzina, padahal dia enggak berzina. Dalam agama didera. Itu namanya qazaf. Nah, ini yang harus kita hindari. Yaitu hendaknya kita benar dalam menyikapi kesalahan. Ketika saya melihat kesalahan, sikap yang benar bukan saya ceritakan ke orang lain, tetapi sikap yang benar adalah beramar ma'ruf nahi mungkar. Sampaikan dengan cara yang benar. Mungkin dengan apa, japri. Assalamualaikum, ukhti, Anda seorang muslimah ya. Mudah-mudahan Allah merahmatimu. Sebaiknya seorang muslimah itu menutup auratnya dengan sempurna agar dia mendapat ridho dari Tuhannya, agar dia misalnya tidak menjadi fitnah untuk masyarakatnya. Menasehati dengan cara yang baik. Bukan malah tadi kita menyikapi dosa orang dengan membuat dosa yang baru, yang kadang dosa yang kita buat lebih besar daripada yang dibuat oleh orang yang kita lihat tersebut. Nah, ini hati-hati. Ini karena tadi salah dalam bersikap. Bersikap itu penting dalam agama kita. Diatur, dimanage sedemikian rupa ya agar kita tidak salah-salah bersikap. Ya, apalagi sikap kepada kesalahan orang lain. Terkait dengan niat beliau, nanti kalau saya keluar dari kantor, saya akan ceritakan, lalu lost contact, tidak ada lagi komunikasi, saya rasa itu bukan nazar. Itu bukan nazar, ya, dan juga bukan dianggap janji, tetapi rencana. Tetapi qadarullah tidak terpenuhi, ya sudah. Ya, Allah alam bisab. Saya rasa bukan nazar. Bukan seperti itu lafaz nazar itu ya. Allah alam bisawab. Itu barangkali yang bisa kita kaji di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, keikhlasan dan juga istiqomah dalam mencari ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.